ketangkasan bindu siwa. Jenari imbus malaikat si pelimakan trompetna, paksa kuidah sada bintang si ngundabuk i langit nari kudoni, manbana ibreken kunci embang sila ersibar bagesna. Italangi bintang embang sila ersibar bagesna dai, jenari erdipul cimber ibas nari bagi cimber dapur simbelin. Sinal sal matawari ras awang-awang, gelap ibahan cimber siruh ibas embang enari. Jenari, rehen labang kubabu tanah enda ibas cimber enari, canah man labang ibreken kuasa baliras kuasa kacip gelang i dunia enda. Man labang ipabetehken, maka labahan ci iceda kena dukut-dukut, entah batang kayu, entah sinuan-sinuan. Manusia silalit meterai ibas perdempa kena ngenca banci iceda kena. Labang labanci munuk manusia, tapi sekelakap kalak suina ibanna, dekahna 5 bulan. Suina isiksa labang baliras icit kacip gelang. Ibas si 5 bulan idarami manusia kematen, tapi lah idatca, merincuh ia mate, tapi kematen nilah ibas ia nari. Labang bagi kuda si inggo ersikap perang. Ibabo takalna lit mahkota baliras emas, ayona bagi ayo manusia. Bukna bagi buk diberu, canah ipenna bagi ipen singa. Ampang-ampang tentena tempa-tempa baju besi, sora kabengna bagi sora greta kuda kiam laus perang. Kerina rikur bagi pesrena baliras kacip gelang. Ibas ikur lit kuasa pesega-sega manusia 5 bulan dekahna. Labang lit rajana singaturken ia, emo malaikat sir tanggung jawab kerna embang sila ersibar bagesna Gelar rajana ibas cakap Heber emo, Abaddon, ibas cakap Junani, Apollyon, artina si engkernapkan. Cilaka si pemena enggo lepas, kenca si rehka cilaka 2 kali nari. Jenari, yembus malaikat si penemken trompetna, paksa si kubegi sora ibas 4 tanduk batar-batar persembahan nari, emo batar-batar persembahan emas silit i lebe-lebe di bata. Nina sora man malaikat si ngembus trompet dai. Kulahi malaikat si 4 si irate i tepi lau Efrat simbelit Maka ipulahi mo malaikat si 4 Malaikat ngo isikapkan ibas jam wari bulan dingin tahun guna munuh sepertelu ibas krina manusia. Man bangku ipebetehken teremna barisan tentera si erkuda lit 200 juta kala. Canah ibas pengenehenan ka, widah kuda rasinger saksa, baju ampang-ampangna, rupana megara bagi api, megara metua bagi permata nilam, canah megersing bagi kertah. Takal kuda bagi takal singa, canah ibas babah nanari, daratan api, cimer ras kertah. Sepertelu manusia mati erkiteken marah si telu api, cimer ras kertah sindarat ibas babah kuda nari. Sabab kuasa kuda lid ibas babah ras ibas ikurna. Ikur kuda bagi nipe, lid takal ikurna canah alu takal ikurna me, ia pesega-sega manusia. Manusia si deban, ema manusia sila mate kena mara endandai, lakabo ia jera ibas perbahanan nanari. La inga dikena ersembah man setan-setan, rasman berhala-berhala emas, pirak, tembaga, batu ras kayu, sila pengidah, la pemegi dengan la ngasuk erdalan. Bagi pila ia jera munuh, dalankan kini gurut, erlua-lua entah penangkuh.